Markus tipu epat. Nyageti tadake nangan minca Yesus mungantoman kabebet kuat Galilea. Makope igida sirimanua masih purut nia pat tujanang nangan kabagat abak. Putek buk nangan kakuat sirimanua simigi geti aisia muririo kakapi. Maigi ngamata aingan toman nake kamatada kabagat pasikat. Wanangan kangan toman nia. Arep make kam. Ai sara siri manua siei mangaram. Ai kakarap make bele bagai kaenungan. Oi uma patau takinangan nia. Bagai bele kapolak si mabukku sitai make pupolak. Marue iputu tak poi make pupolak nia. Tapoi kele ai bela sulu malajau nangan atei lulu tatat ungat nia. Bagai belek katalagat rui, putu tu nangan rui, tei nangan nia, tei pubuan nangan. Ai leu si bebelek kapolak si maeru, putu tu nangan, pu urau nangan, pubuan nangan, ai telu pulu, ai enem pulu, ai sangotu igit ngambek nia. Lepa kuanangan Yesus, kasei si bara talinga, kau yarep makek nia. Kele ai pusara Yesus, oi si pasi tutun nia, sambada si pasi ului si pulurua, masi nou-nou nia, pagalayat katukolobat pasikat nenda. Kuanangan kamatada. Kakam atu pagayan keleat primata tai kamanua. Kasia si kudu kabebek geti, kamakat pasikat lek tusegi ake sangamberi nia. Bule kenanen ai kikinere matada, tapoi tak rai ijo. Aya arep piura, tapoi tak ragai kolo, bui rabawake patuada, samba bui itu ape ake jodda. Kuanangan kamatada Yesus, ke tak makolo kabagamui pasikan nekne, kipate imako kolo kabagamui pasikan bagai, si pangangaram iate si pakakra tiboye tai kamanua. Karamen si bebele kabebet enungan, iate pasikat ciri manua katukaraman tiboye, arep dalek nia, oi nangan sanitu, alak nangan tiwet sikarap makenen kapa atuadda. Kiset dalewet sikarap makenen kapolak simabuku, iate siri manua sipasi arep tiboyet, maruwei ralak dia kangkat baga. Tapoi tak muungat tiboyet kapa atuadda, tulule iyo make goiso. Barana le gejat baga elek paoreat kalulut tiboyet, bilaan le imabebele bagadda. Sabagai makere sia kelek karamen si karap makenen katalagat rui. Kisedate siri manua si pasi arep tiboyet, tapoi kalul ayokip samba aiteile tiboyet pukuket polak, pajoat pukayoat, samba sene ngamata pubotbonan bagai, tai pubuanangan. Si karap makenen kapolak si maeru geti, iate si pasi arep samba si pasi alat tiboyet pubuarangan, ai telu pulu ngaoleat, ai enem pulu ngaoleat, ai sangotu ngaoleat. Lepa kuanangan kamatada Yesus, ai pak siri manua situnam alito, lepa lup-lupinangan nia bulugbuk ele ikau katei pereman, tak kakuduat puali toat le itu kakau, ai poik tak anai si maliput taitotoila akenen, samba tak anai pak keleat taipopoilianen geti. Kasei si bara talinga, kau yarip make nia. Lepa kuanangan kamatada. Lelek ngake kam siarip mui. Kirekat si kiri ake den mui kasiri manua. Ia leuk te iki kiri ake teka manua kakam. Samba itu tupai pele kakam. Kakasai poi ai tu kakau pele. Kasita anai geti beringan si babaraka tubuh nia tua ala pele. Kuanangan Yesus. Puri mata teka manua. Tupakere ake nia kasara siri manua sikarap make karamen kapolak. Soibo perep nia, takgo suru nia, ai muririru ipu pon samba ipu urau karamen. Tapoi kipa pagalayat nia, tak iagai si pangangaram. Tubut polak le ibabara ake buah nia, boiki loinak nia, lepak otti nia, kalepakan nia, buah si masun baga ka otti nia. Kele ai marak buania, tada kerangan masih getai, ayai lingan poik tetere pasimoneat. Kuanangan Yesus, kipa tu pakere ake primata teka manua, elek pasikat apa tu kakau masih pakere ake nia, makere lek nia kasarak luikut ubek sikarap makenen kapolak. Bulat si makopek koisok lek nia kasangamberi karamin kapolak nene. Tapoi kele aitu karap make, butuk tu nangan, balu niangan le abeu kapagulai-gulai bagai. Bela nangan ran nia sabeu, pat oi umak murumun kasih kuneman nia. Samba maigi pasikat bagai kelek nekne isege ake tiboyet kamatada siripot sio oi ragai kolou. Ta amani bonia kamatada taipu papasikat. Tapoi kasih pasi ului nia geti kateteret saradangan le kolou ake nangan sangamberi nia kamatada. Kagogoi nenda leu et kasoi bokat kuanangan kamatada si pasi ului nia Yesus. Sitakam mutalipo kasila. Kadiwake rangan sirimanua simigi, janang sipasi ului kabagat abak, Yesus kasia ayan nia kabagat abak tuisia sambadda. Takpoi aileu bagai abak pabang ake nenda. Nyageti ake nangan rusa simapiret, oinangan leu koat kabagat abak aile goiso isun. Yesus geti ainia memerep kamuri aitu tuluni tulunan. Geu-geu urangan nia sipasi ului nia kuarangan. Guru, tanu pelecei tamago. Tusuru nangan lewet asek nangan rusa kuanangan kakoat. Beng, lebak ngake ekeu. Kuari nangan rusa malebak nangan leuk koat nem lepa. Kuanangan kamatada sipasi ului nia. Angoi kise lotok mui, kipa tak pemato nembaga mui. Malotok rangan simakope kuarangan pasa sambada. Kasih lek pak Sri Manuanekne, rusa samba kuanan lek koda ireredet ngangania.